MasyaAllah, luar biasa ya. Bahkan masalah nawazil ya, perkara kekinian ya, berani dia, MasyaAllah. Dan berani memfonis, MasyaAllah. وشهد شاهد من أهلها. Situ ada para supporter-supporter yang mentalnya adalah mental-mental tribun. Tahu supporter duduknya di mana? Di lapangan atau di tribun? Yang di lapangan siapa? Pemain. Pemain tahu, berlatih, punya ilmu. Bagaimana cara bermain yang benar? Tapi supporter ya, bisanya berteriak, bisanya mencaci maki. Tolong dengerin kami sekarang, Pak Jokowi. Tolong dengerin kami sekarang. Lockdown, lockdown, lockdown. Tidak perlu sok-sokan. Akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Tanggal 29 Maret 2020. 13 hari setelah Presiden Jokowi menegaskan kebijakan negara tanpa opsi lockdown, inilah Lukman Ba'abduh yang bangkit memprovokasi massa MMA, melecehkan pemerintah, menuding dan memfitnah secara dusta bahwa pemerintah pusat atau presiden tidak melaksanakan kebijakan lockdown karena pemerintah bingung dengan konsekuensi-konsekuensinya. Lukman Ba'abduh berkata, kalau nyampaikan ke istri, ini nggak didengarkan oleh para istri? Siarannya didengar? Enggak kan? Jangan pakai bahasa lockdown gitu. Tapi pakai apa? Sebulan berkemah. Sampai sekarang, pemerintah terpaksa harus membuka tempat-tempat wisata. Karena tuntutan. Mal-mal karena tuntutan. Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mincela-mincele. COVID ini masalah baru. Seluruh dunia juga sama, belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita. Begitu juga mencaci maki waliul amr secara terbuka. Jelas itu manhasnya khawarij.